الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه داه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan kajian kita rutin pada malam tiap malam Rabu dari hadis-hadis ahkam hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum fiqh ibadah yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Baghdisi rahimah ta'ala, disusun oleh beliau dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim ghaliban pada keumuman atau mayoritas hadis-hadis yang ada dalam kitab beliau ini dalam kitab Umdatul Ahkam disyarah kalam atau min kalam Khairil Manan atau Khairil Anam yang masuk dikenal dengan Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maghdisi rahimah ta'ala. Di pertemuan yang terakhir, pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas hadis terakhir dari bab tayammum. Bab tayammum, dan masih ada tersisa satu bab lagi dari kitab Taharah ini sebelum beralih ke kitab Salat. Jadi kita sejak awal ini masih kitab Taharah, dan terakhir pekan yang lalu kita bahas bab tayammum, dan ada tersisa satu bab sebelum masuk ke kitab Salat. Beberapa hadis di dalam bab ini yaitu bab al-haid, bab tentang haid. Dan sesungguhnya hadis-hadis yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullah bukan hanya sebutan darah haid, tetapi lebih luas terkait dengan beberapa jenis darah yang keluar dari wanita, dari farji wanita. Mengingat pentingnya hal tersebut dan juga terjadi kesamaran atau sebagiannya seorang wanita dia keluar padanya beberapa jenis darah mungkin, dan sementara jika tidak memahami dan mengetahui hal ini maka suatu perkara yang bisa merentet pada perkara-perkara yang lainnya. Karena haid maupun darah-darah yang selainnya bukan hanya berkaitan masalah taharah, bukan hanya berkaitan tentang salat, bahkan talak, bahkan nikah, ya, masa iddah, bahkan terkait dengan dosa besar atau tidak. Kalau darah haid, ya, suaminya mendatanginya pada farjinya, kabirah min kabairudz dzunub, dari istihadah, tidak. Maka pentingnya perkara ini. Dan kenapa disebutkan di belakang, bukan hanya penulis Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maghdisi semata, banyak para ulama fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka juga menyebut bab haid pada bab yang terakhir. Di fikih muyassar juga demikian. Demikian pula kalau saya tidak salah ingat juga di matan Abi Syuja, ya, dari mazhab masyhur dari mazhab Syafi'i, ya. Ya, juga disebutkan bab tersebut tidak, ini disebutkan bab terkait dengan junub dan hadas lebih umum, sebelumnya bab haid dan nifas, kemudian ada perkara-perkara yang diharamkan oleh orang junub atas orang junub dan yang berhadas. Dan banyak para ulama Allah Ta'ala menyebutkan bab al-haid di akhir kitab Taharah dikarenakan tentunya ini khusus bagi wanita, bukan bermakna laki-laki tidak memahaminya, bukan berarti kemudian tidak disyariatkan laki-laki tidak memahaminya. Disyariatkan. Seorang laki-laki bantu menjelaskan, memahamkan tentang istrinya, keluarganya terkait dengan bab yang penting ini. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menerima beberapa pertanyaan dan beliau sendiri yang menjawab dan mengajarkan bagaimana harus melakukan ketika seorang wanita mendapatkan hal tersebut. Namun disebutkan bab ini oleh para ulama Allah di akhir kitab Thaharah, di antaranya karena rumitnya perkara ini. Di antara kitab Thaharah yang lain, bab al-haid terkait dengan beberapa jenis darah, ya, bisa jadi rumit lebih-lebih ketika seorang wanita tidak memiliki adat kebiasaan, pola yang rutin, atau tidak bisa membedakan dengan sifat-sifat jenis darah haidnya. Maka bisa jadi ya, berbaur, bercampur antara satu dengan yang lainnya. Maka diakhirkan bab ini, sebagaimana ilmu itu tadarruj, dilakukan dengan bertahap, syai'an-syai'an, dari mudah kemudian yang naik, menanjak, menanjak dan terus ke atas. Adapun disebutkan kitab thaharah sebelum kitab sholat, karena dia termasuk syarat, di antara syarat yang terpenting dari syurut sholat, yaitu thaharah minal hadatsain dan thaharah minal najasah, dan demikian thaharah minal hadatsain, hadats akbar dan hadats asghar. Bab al-haid, kita baca hadisnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bahwa dulu Fatimah binti Abi Hubaysh pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, inni ustahadu fala abhur, sesungguhnya aku selalu ditimpa istihabah, darah istihabah. Setelah ini akan kita jelaskan insyaallah satu jenis, salah satu macam darah yang keluar pada sebagian wanita. Aku tertimpa darah istihabah fala abhur, sehingga aku hampir tidak pernah suci. Apa ada ussalat, apakah aku harus meninggalkan salat? Ini penting bertanya. Qala la, Nabi SAW menjawab tidak. Inna dhalika irk, itu hanyalah berasal dari suatu urat dari bagian tubuh yang kemudian terluka dan mengeluarkan darah. Kebetulan keluarnya lewat jalur farji, sehingga disangka itu darah haid. Sebenarnya itu darah biasa, cuman keluar lewat jalur tersebut. Inna dhalika irk, walakin da'i salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, akan tetapi tinggalkanlah salat hanya sebatas hari-hari yang engkau biasa datang bulan padanya, yakni haid. Maka tinggalkanlah salat selama tempo sebagaimana engkau datang bulan haid. Tsummaghtasili wa shalli, kemudian setelah itu salatlah, mandilah dan salatlah. Dalam riwayat dan dalam riwayat yang lain disebut walaisa bil haidah, dinukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu bukan haid. Darah yang engkau lihat keluar dari farjimu itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah, maka kalau datang darah haidmu, fatrukis salata fiha, tinggalkan salat pada masa-masa datang darah haidmu. Fa idza dhahaba qadruha, tapi kalau sudah pergi masa tempo datang bulanmu, masa haidmu, farsili ankid dama, maka cucilah darah darimu, wasalli dan salatlah. Dalam riwayat tadi, mandi dan bersihkan bekas darah yang biasa pada datang bulan. Ketika sudah selesai, maka setelah bersuci, maka salatlah. Dan hadis yang berikutnya, yang kedua, juga mirip karena sama-sama istihadhah. Kita baca sekaligus sebelum kita ambil faedah-faedah yang bisa kita petik dari dua hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah ustuhidat sab'a sinin. dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya Ummu Habibah, sahabiah yang lain, juga ditimpa istihadah sebab sinin selama 7 tahun lamanya. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, tentang perkara tersebut. Fa'amaraha an taghtasila, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dia untuk mandi. Qalat fa kanat taghtasilu likulli salat. Kemudian Aisyah menceritakan, lalu Ummu Habibah melakukan mandi setiap kali hendak salat. Ini dua hadis yang akan kita bahas terkait dengan ada hukum-hukum dan faedah yang bisa kita petik dari dua hadis ini. Yang pertama, di dalam dua hadis tadi disebut tentang istihadah dan disebut tentang haid. Dan keduanya adalah dua di antara 3 jenis darah yang keluar pada farji wanita. Tidak semua. Ada wanita yang tidak haid? Ada. Tak ada wanita yang tidak istihadah? Banyak. Kebanyakan wanita. Ya. Ada pun 2 perkara tersebut. Yang pertama adalah tentang al-haid. Ya. Disebutkan haid. Ya. Sebagaimana dalam disebutkan di antara definisinya, damun tabi'i wajibilli yakhruju min qa'rir rahim ila farjil mar'ah fi awqatin ma'lumah. Darah haid merupakan darah tabiat yang biasa, yang rutin, darah normal. Justru wanita yang normal, yang biasa, keluar saat masa-masanya keluar darah haid. Keluarnya dari mana? Min ka'rir rahim, dari dasar rahim. Keluar melalui farjinya di waktu-waktu tertentu. Hala sihhatil mar'ah. Dan itu biasanya keluar di saat kondisi wanita itu sehat, normal. Mundu buluhiha qabla ya'siha. Sejak dimulai masa baligh-nya, itu menunjukkan tanda baligh-nya, hingga masa menopause-nya. Jadi tidak wanita sejak lahir, tidak. Tapi itu menunjukkan waktu baliknya. Dan juga tidak seumur hidupnya. Artinya, ya kecuali meninggal sebelum menopause. Ada masa-masanya seorang yakni mengalami masa menopause. Allah SWT yang maha mengetahui kapan wanita itu masih mampu hamil atau tidak. Ya, selama tidak ada penghalang-penghalang tertentu, kelainan jantung atau yang lainnya yang dikhabarkan oleh seorang dokter yang thiqah, maka hukum asal secara alami pun Allah SWT telah mengatur wanita ini mampu untuk isi, mengandung, melahirkan atau tidak. Wanita yang sudah tidak kuat, dia akan menopause dan berhenti haid, tidak bisa terisi meskipun digauli oleh suaminya sekian kali, tidak akan terisi dan tidak akan hamil, lebih-lebih untuk mengandung dan melahirkan sudah tidak lagi produktif, tidak bisa. Di saat wanita itu sehat dan masa produktif, maka justru dia itu keluar masa atau darah, yakni mengalami masa-masa haid ini. Tidak setiap saat, tetapi waktu-waktu tertentu. Min ghairi sababi wiladah aw marad. Darah haid ini keluar bukan karena sebab kelahiran seperti nifas, bukan pula karena sakit seperti istihadah. Makanya darah normal, darah haid. Oleh karena itu seringnya malah disebutkan wanita yang tidak haid, tidak pernah haid, seringnya justru tidak bisa hamil. Meskipun bisa jadi biiznillah dan hamil, semua biqadarillah, dengan takdir Allah SWT. Tapi seringnya justru wanita yang datang bulan, teratur, rutin, itu menunjukkan kesuburannya, lebih-lebih setelah masa haid. Dan wanita yang tidak pernah datang bulan haid biasanya kurang subur atau bahkan tidak bisa hamil. Dan selama masa kehamilan, kalau tidak seluruh wanita, keumuman atau hampir seluruh wanita tidak datang bulan, maka Allah SWT rubah haid tersebut menjadi nutrisi ataupun makanan yang menyalur ke demikian pula dengan si anak dan terus mempengaruhi perkembangan janin seterusnya hingga melahirkan dan keluar darah nifas. Selama masa kehamilan tidak datang bulan. Dan tentang hal tersebut, mungkinkah orang yang hamil itu haid? Ada dua qaul milik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim sebelum pindah ke Mesir, 4 tahun sebelum meninggal, ya, di sana sebelumnya di Mekah, beliau ke Kufah, belajar ke dan bertemu dengan salah seorang murid senior Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan beliau juga berguru lama mulazamah dengan gurunya Al-Imam Malik dari Muwatta. Dan antara ra'yunya, qiyasnya Abu Hanifah dia dapatkan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan dengan ahli ilmu hadisnya Imam Malik dalam Muwatta'nya dan keilmuannya, beliau menjamak antara fiqih faham dengan ilmu hadisnya Imam Malik, dan beliau ulama yang pertama kali menulis dalam bab usul fiqih dengan kitabnya yang masyhur Ar-Risalah. Kemudian beliau berteman dan di antara murid yang ternama Imam Ahmad bin Salah ini. Ya. Dan yang paling tua Abu Hanifah, setelah itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru padanya dan Imam Ahmad dan dia berguru padanya. Rahimahumullah, mereka tidak beda dalam akidah dan manhaj. Al-Sunnah wal-Jamaah. Mereka berbeda dalam beberapa masalah fiqih. Ya, beda akidah bahaya. Beda masalah fiqih. Maka dilihat, selama tidak mu'anid, masing-masing berusaha mengikuti dalilnya, seorang jangan memperuncingnya. Baik. Al-Imam terkait dengan Imam Syafi'i ta'ala, memandang dulu pendapat lama beliau, menyatakan kalau wanita hamil tidak pernah bisa haid. Sehingga apa yang dilihatnya selama masa kehamilan itu mulghah, tidak dianggap. Ya, oh ya tetap sholat dia. Kemudian hukum-hukum haid tidak berlaku. Karena tidak mungkin, masing-masing ada dalilnya. Insya Allah pada waktunya kita sebutkan. Tapi pendapat jadid, kalau disebut mutlak, hadza qaulus syafi'i mutlak, ya, tanpa ada idhafah qaul qadim atau yang lainnya, hadza qaulus syafi'i, maka secara mutlak disebut yang dimaksud yakni qaul jadid, pendapat yang terbaru, yang terbelakang, yakni yang terkini, yang paling belakang dari dua pendapat Imam Syafi'i dan Ta'ala, dia memandang mungkin hal tersebut terjadi. Tapi kembali ke masalah ini, maka itu definisi darah haid, yaitu darah yang tabiat, ya, wanita, normal, itu keluar dan dia memiliki sifat-sifat. Nah, sebelum kita sebutkan sifat-sifatnya, ada pun yang kedua yang juga terkait dengan hadis-hadis tadi adalah tentang ta'rif, perkara penting definisi dari istihadah, darah istihadah. Istihadah ya, disebutkan terkait dengan di antara sejumlah definisi yang disebutkan para ulama Allah Ta'ala, di antaranya hiya sailalud dam min farjil mar'ah bisa babil marab min irq. Dia adalah suatu darah yang mengalir di farjil mar'ah, pada kemaluan wanita, keluar bisa babil marab karena sebab sakit min irq, dari suatu urat di dalam, ya, yusamma al-azil, yang disebut al-azil, yang fajiru fir rahim, yang dia terluka dan mengeluarkan darah dari dalam rahim, tapi bukan dari rahimnya, dari suatu urat ini yang disebut al-azil, dan dia keluar lewat jalur farjinya mar'ah, dan sehingga sebagian terkadang menganggap itu haid, tapi itu bukan, tetapi yang demikian itu bukan. Maka ini al-istihabah. Al-istihabah itu suatu hal yang disebabkan karena ya, sakit. Dan sifatnya, di antara perbedaan antara keduanya, darah haid dan darah istihadah, disebutkan oleh para ulama dan telah di antara Syekh Muthaimin Ta'ala, at-tambiz bainahuma lahu arba'u alamat. Di antaranya ada 4 tanda untuk membedakan antara keduanya. Al-ula yang pertama tentang al-laun, tentang warnanya. Dia mengatakan pada mul haid aswad wal istihadah ahmar. Darah haid itu kehitaman. Mungkin merah sekali, coklat, kecoklatan, bahkan sampai bisa hitam. Tua warnanya. Wal istihadah, ada pun istihadah, darah segar. merah, cerah. Asalnya yang kedua ar-riqah dari sisi tebal dan tipisnya. Fadamul haid sakhinun ghalid, darah haid itu kental, tebal. Wal istihadah rasid, adapun darah istihadah itu tipis. Ats-tsalitsah yang ketiga ar-ra'ihah dari sisi aroma. Fadamul haid muntin karih, darah haid itu bau busuk dan tidak sedap, ya, tidak enak. Wal istihadah ghairu muntin, istihadah tidak bau busuk, tidak bau, tidak sedap. Li'annahu damu irq adi, itu seperti bau darah biasa, ya, seperti seorang terluka kena pisau kemudian keluar darah di bau, ya, biasa, bukan bau yang seperti ini, atau mungkin nanah atau apa namanya, bau yang membusuk, enggak, biasa, darah segar. Dari sisi aroma ar-rabi'ah at-tajammud, dari sisi yaitu kekentalan, bisakah mengeras atau tidak. Fadamul haid la yatajammad idza zahara, darah haid itu tidak akan mengental kalau keluar, ya, tetap seperti itu. Li'annahu tajammada fir rahim, karena dia sudah mengental sejak dari dalam rahim. Tsumman fajara wasal, kemudian baru pecah dan keluar, mengguyur ke luar. Fala ya'udu tsaniyan litajammud, maka dia tidak akan menggumpal kembali kedua kalinya. Dia menggumpal dari dalam rahim, kemudian keluar, mengalir, dan tidak bakal menggumpal lagi. Wal istihadah yatajammad li'annahu damu irq, tetapi istihadah, darah istihadah dia dapat menggumpal seperti darah. Darah kita lama-kelamaan mengental atau apa seperti itulah. Ya, darah zaman dulu mah dibikin saren atau apa, ditumpuk lama-lama jadi mengental, mengeras. Bisa seperti itu. Ini darah istihadah sifatnya demikian. Ini empat sifat membedakan dari darah-darah tersebut. Kita anggap cukup dari sisi definisi tersebut. Adapun nifas masyhur, ada darah yang keluar bisa babil wiladah karena sebab masalah kelahiran. Karena sebab terkait dengan kelahiran. Terkait dengan kelahiran. Kita kembali ke darah haid dan beberapa faedah yang terkait dengan hadis ini. Dan darah, pada darah haid, sebagian menyebutkan di antara saluran yang mengeluarkan darah tersebut dari darah haid disebut al-adir pakai ra. Kalau pada istihadah disebut al-adil pakai lam. Baik. Dan setelah seseorang mengetahui sifat-sifat antara dua perbedaan tersebut, istihadah seperti darah segar, merah seperti darah biasa, namun hanya saja keluar dari farjinya merah. Adapun darah haid, ya, gelap, kelam, warnanya coklat, mungkin kehitaman, baunya tidak enak dan seterusnya. Dan sebagian wanita datang pada tempo-temponya. Istihadah, ini kita tambahkan ini perbedaan yang kelima. Pada kebanyakan wanita, kita tambahkan yang kelima, dari sisi waktu. Istihadah keluar sewaktu-waktu. Gak tentu. Ada pun darah haid, seringnya banyak wanita memiliki tempo. Masa tempo sebulan, 4 hari, 3 hari, begitu. Istihadah tidak seperti itu. Keluar terus pagi, kadang sore, kadang sehari-hari. Ada pun darah haid tidak. Ketika tidak datang bulan, ya hari-hari ini tidak pernah keluar. Tapi saat masa haidnya muncul. Selama masa 3 hari, 4 hari, ada yang seminggu. Ya, dia biasanya memiliki tempo, berbeda dengan darah istihadah, terus-terusan. Dan bisa jadi darah istihadah itu dari sejak awal belum keluar, zahid, tapi baru di usia sekian baru keluar. Begitu pula sebaliknya, istihadah bisa sekian lama muncul, baru berhenti. Seperti di sini, Ummu Habibah, radhiyallahu anha, berhenti setelah 7 tahun mengalami istihadah. Ada pun di antara atau sebelum faedah hadis ini, apa yang disebutkan, hadis yang pertama hadis Aisyah terkait dengan pertanyaan Fatimah binti Abi Hubaysh. Dan beliau adalah seorang wanita sahabiyah, termasuk di antara sahabat yang berhijrah bersama para muhajirin. Beliau berhijrah, termasuk wanita muhajirat yang berhijrah ke Madinah. Di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum, disebutkan pada hadis yang pertama, dia bertanya, bahwasanya aku ditimpa istihadah, ya, apakah aku harus meninggalkan salat? Nabi mengatakan, la, jangan. Di antara faedah-faedah di sini yang bisa kita petik adalah tentunya hirsus sahabah, rijalan wa nisa'an, alal ilm, watafaqquh fid din. Pertanyaan yang pertama bisa kita petik dari hadis ini, semangatnya para sahabat untuk menimba ilmu. Mengingatkan kepada kita, mereka para sahabat, tidak laki-lakinya, tidak wanitanya itu semangat mempelajari ilmu agama. Karena mereka tahu betapa tingginya kedudukan ilmu agama. Di antara kunci dan sebab kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu terbangun di atasnya ucapan dan amalan. Sering kita sebutkan berbagai macam keutamaan ilmu. Di antara keutamaan terbesar, orang yang menuntut ilmu agama akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan sebab fadilah yang lainnya banyak sekali. Disebutkan seorang ulama, seandainya menuntut ilmu agama, tidak ada fadilah lain kecuali menyibukkan orangnya dari was-was, dari perbuatan tidak bermanfaat, atau dari maksiat, menghabiskan waktu yang cuma-cuma, tapi disibukkan dengan menuntut ilmu, lakafabihi fadla, cukuplah itu sebagai fadilah. Belum lagi dia memiliki fadilah yang sekian banyak. Di antaranya hadits Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, siapa menempuh jalan menuju jannah, menempuh ilmu, mencari ilmu, entah berjalan, entah naik motor dengan bensinnya, entah bahkan sampai pada tingkat sebagai ulama menyebutkan di maktabahnya dia butuh membuka suatu masalah, dia buka fatwa ini, ngecu fatwa, dia buka fatwa yang ini, dia cari di kitab fikih yang ini, syafi'ah di tafsir ini, di ini, dibuka dengan dia menempuh, mencari untuk mendapatkan jawaban ilmu, itu pun termasuk menempuh cara menuntut ilmu. Dan para ulama dulu melaksanakan rehlah perjalanan jauh ke sana kemari, Imam Bukhari, para ulama Allah Ta'ala, sahabat Jabir bin Abdillah sebulan mencari satu hadis, menyiapkan ontanya, menanya ke sana kemari, ini semangat mereka. Sementara di zaman kita demikian, banyak sekali halangan, padahal teknologi dan fasilitas sangat dibukakan lebar. Kalau dulu mencari satu perawi harus buka Tahdzibul Kamal, Tahdzibul Tahdzib, buka ini itu Jarh wa Ta'dil milik atau Al-Majruhi milik pulang-pulang dibuka. Sekarang dengan aplikasi pilih kitab yang mau dibuka apa, ketik-ketik tulis namanya, di enter satu kali sudah keluar. Dan berbagai macam fasilitas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi menyatakan, yaqilul amal. Menjelang hari kiamat akan semakin sedikit amal. Jadi itu fasilitas yang ada seperti ini nikmat, tapi juga fitnah, ujian. Dulu orang kalau mau wudu sebagaimana yang pernah kita lewati, menuangkan air ke temannya. Selesai wudu, gendian temannya nuangkan. Semuanya ta'awun alal birri wa taqwa. Sekarang enggak ada orang menuangkan. Buka keran masing-masing sudah wudu. Ya, ini nikmat. Alhamdulillah kemudahan. Tapi berkurang amalan kita dengan mereka. Sekarang orang ingin ini, ingin ini, tinggal beli, cari ini. Dulu cari kayu bakarnya, belum geneninya, belum mengadun rotinya, belum ini itu. Dan mereka masih meluangkan waktu untuk taklim di Masjid Nabawi. Bukan semuanya serba ada. Mencari air, mereka harus mencari jalan yang jauh. Tetapi demikian semangat mereka. Hirsus sahabat, di jalan manisaat. Begitu pula juga ini menunjukkan bahwasanya talabul ilmu indah sahabah al-ghaya fihi lil'amal. Bahwasanya menuntut ilmu di sisi para sahabat itu tujuannya mereka untuk mereka amalkan. Maka diberkahi ilmu mereka. Mereka dulu ketika bicara belum diekspos, di posting ke seluruh penjuru dunia. Enggak. Siapa yang kena, yang mendengarkan Rasulullah SAW, sekian sahabat ini. Tapi serius, dari murid yang sekian ini, Ashabus Shuffah, dari sahabat ini terus menyampaikan, Abu Hurairah terus menyampaikan, terus sampai sekarang. Dan kalau Allah mengendaki sesuatu, maka Allah jadikan langgeng. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun huih-huih lautan itu hanya akan hilang. Terlihat terkenal sebentar, kelihatan pintar sebentar, kemudian hilang. Ditelan masa. Adapun orang yang memberi manfaat pada orang, maka akan tetap terus ada di muka bumi. Lihat para ulama, lihat para sahabat, mereka telah meninggal sekian dekade. Tapi terus dibaca hadis-hadis mereka, kita doakan. Ini mereka. Dan mereka lah nukal ad-din, mereka lah para penukil agama. Wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghafalnya. Di sini Aisyah menghafal kejadian dulu Fatimah binti Abi Hurairah pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya begini, dijawab Nabi begini, begini, terus ditulis. Al-Hafidh Ibn Abdul Ghani al-Baghdadi sebelumnya, Imam Bukhari Muslim, ini hadith muttafaqun alaih, ya, seringnya yang disebutkan di Umdatul Ahkam, hadith muttafaqun alaih. Ya, meskipun sebagiannya hanya Bukhari dan seterusnya. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kemudian disebutkan dengan sanadnya. Ada Al-Hafidh Ibn Abdul Ghani al-Maqdisi yang menyebut hadith Aisyah tanpa sanad. Karena ini yang penting membahas matan dan syarah hadithnya. Maka demikian terus langgeng dan terus dikaji dan dipelajari demikian ini dari mereka. Maka musuh-musuh Islam paham kalau pembawa agama ini para sahabat. Maka mereka kalau ingin menjatuhkan, meruntuhkan ajaran agama Islam dengan cara menjatuhkan para pembawanya. Kalau orang sudah tidak percaya, apalagi mengkafirkan para pembawanya, mau ambil agama dari mana mereka? Maka mereka mengkafirkan sejumlah sahabat, bahkan mayoritas sahabat, kecuali 4 sekian. Salman al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, hanya sejumlah sahabat, Hasan, Hussein, Fatimah, yang mereka anggap ahlul bait. Selebihnya dianggap murtadun, murtad. Khomeini, untuk tahu, di tiap subuh membaca setelah salat, Khomeini membaca Allahumma al'an sanamal Quraisy wajibtaihima, ya Allah la'anatlah dua berhala Quraisy dan kedua putrinya, Abu Bakar, Umar, dan Aisyah dan Hafsah, putri Umar dan putri Abu Bakar. Itu yang dibaca tiap subuh. Tapi karena orang tidak tahu, terkadang dengan semangat keislaman meruntuhkan rezim Syah Pahlavi yang sekuler, kemudian dianggap ini masjid-masjid berubah, sebagian orang kemudian mendukung, melihat tanpa melihat akidahnya. Akidah Syiah bahaya, musuh dalam selimut. Ini contoh terkait dengan halal semacam tadi. Para sahabat, orang-orang yang berdakwah, berjihad, menukilkan agama ini, menghafalnya dari Rasulullah SAW, menyampaikan pada murid-muridnya tadi, dan terus turun-temurun hingga sampai kepada kita. Kalau seandainya satu sahabat saja Abu Hurairah kita kafirkan, atau waliyadubillah, kita tidak ambil hadisnya, padahal hadisnya 4.000, 5.000, terbanyak. Berapa? Hilang dari syariat ini. Syabir bin Abdillah, Aisyah, dikafirkan waliyadubillah, berapa banyak hadis? Hadisnya di sini. Bukhari, ya, Muslim hadis-hadisnya tidak mereka terima. Maka ini pentingnya menjaga, menghormati mereka, mendoakan para sahabat, mempelajari ilmu warisan mereka, warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham, walakin warasalim. Mereka mewariskan ilmu, bukan dinar, bukan dirham. Di antara faedah yang lain daripada hadis ini, anal istihadah istimraru furujiddam minal mar'ah. Istihadah itu terus-menerusnya keluar darah dari wanita. Tidak memakai tempo seperti darah haid, seperti yang tadi kita sebut. Karena di sini Fatimah binti Abi Ubaid mengatakan, inni ustahadu fala adhur. Ya Rasulullah, aku ini ditimpa istihadah dan tidak pernah suci. Artinya, keluar terus. Apa saya harus meninggalkan sholat? Nah, ini menunjukkan tujuan mereka itu untuk cari ilmu untuk diamalkan. Kalau saya harus meninggalkan sholat, ya siap, saya enggak sholat. Tapi kalau saya tetap harus sholat, siap, saya akan, saya senang dan saya ingin sholat. Tapi saya ragu karena keluar darah. Demikian wanita yang salihah bertanya. Ya, minta fatwa istifta lil-ilmi. Ini juga termasuk di antara faedah hadis ini. Istifta, masyru'iyatul istifta li ahli ilm. Minta fatwa, disyariatkannya minta fatwa kepada ahlinya. Melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak tahu. Kemudian pula di antara faedah hadis ini, sebaliknya anna damal haid huwa damut tabi'i. Tadi telah kita sebut juga bahasanya darah haid itu darah yang normal, yang biasa. Dan di antara perbedaan-perbedaan juga dalam hukum, ya, kalau darah haid itu darah yang menghalangi puasa, salat, Nabi mengatakan, nanti akan disebut hadisnya, alaisat idza hadat lam tasum wa lam tusalli. Bukankah wanita kalau haid tidak puasa, tidak salat, akan ada babnya setelahnya. Apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan kalau sedang haid, nanti akan ada hadisnya insyaallah. Adapun istihadah, maka tidak berlaku halal tersebut. Dia dianggap suatu hal sakit, ya, dan tidak teranggap sebagai terhitung sebagai darah haid. Adapun terkait dengan permasalahan hukum suci dan tidaknya darah haid, faedah hadis ini juga menunjukkan anna damal haid najisun yajibu ghuslu qalili wa kathiri. Darah haid itu najis yang wajib untuk dicuci sedikit ataupun banyaknya. Dan di sana ditunjukkan dari dalil yang lain, banyak dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dulu atau hadis Asma putri Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, inna ihdana la yusibu thawbaha damul haidah, famada tasna' bih. Wahai Rasulullah, salah seorang kami terkena darah haid di pakaiannya, apa yang harus dia lakukan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahuttuhu summa taqrusuhu bilma summa tamtahuhu summa tusallitih. Tiga langkah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau kerik dia saat masih kering. Ini makna tahuttuhu. Langkah pertama dikerik saat masih kering. Yang kedua digosok dengan dicampur air. Langkah kedua digosok dengan dicampur air. Yang ketiga dibilas dengan air, dicuci. Tsumma tusallifi, kemudian silahkan kau sholat dengan kain tersebut. Menunjukkan tidak harus, tidak wajib ganti baju, ganti pakaian selama sudah disucikan, dibersihkan. Dan yang lain-lainnya yang menunjukkan najisnya darah haid banyak. Dari ayat Al-Quran, yas'alunaka anil mahir kul huwa ada fa'atazilu nisa fil mahir. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakanlah itu kotor, najis. Jauhilah wanita saat haid. Dan disebut faidah tatahanna, kalau sudah bersuci, fa'atuhunna min haidu ma'amarakumullah. Datangilah istri kalian di tempat yang kalian diperintahkan. Di situ menunjukkan kalau dia sudah bersuci. Dan di dalam hadis-hadis banyak sebagaimana tadi menunjukkan najisnya darah haid. Begitu pula para ulama menukilkan ijma' sepakat. Ini termasuk yang tidak ada khilaf. Yang seringnya masalah fikih itu ada khilaf. Tapi dalam masalah kenajisan darah haid tidak ada khilaf di antara ulama dan Al-Imam Syaukani di antara yang menukilkan ijma' mengatakan, wa'lam anna damal haidah najisun biijma'il muslimin. Kata Syaukani dan Ta'ala, ketahuilah bahwasanya darah haid itu najis dengan kesepakatan muslim. Intan darah terhaid. Kemudian begitu pula di antara hadis ini, annal mustahadhah tajlis bi qadri ayami adatiha. Seorang wanita yang terkena istihadhah, maka dia disyaratkan untuk meninggalkan sholat di saat datang masa haidnya. Ketika dia memiliki tempo waktu rutin, maka dia tidak mengerjakan sholat. Selain itu, maka dia tetap mengerjakan sholat sekalipun di masa-masa istihadahnya. Sekalipun darahnya keluar, selama darahnya bukan darah haid tetapi darah istihadah. Dan terkait dengan permasalahan ini, dibedakannya antara istihadah dan haid, semuanya atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Kenapa wanita diadakan haid sementara laki-laki tidak, kemudian istihadah itu bagaimana dan kenapa dibedakan hukumnya, ya mungkin masyakkah. Dan darah haid memiliki tempo tertentu, dan di antara hikmah adanya haid menimpa wanita disebutkan sebagaimana tadi, haidnya itu di masa hamilnya akan berubah menjadi nutrisi bagi janin, sehingga wanita yang hamil tidak lagi apa namanya haid. Begitulah di masa-masa haidnya wanita itu istirahat, tidak salat, tidak ini, tidak itu. Dan terkadang seorang wanita, dan demikian pula di syaratkan yang di sana menyusui seorang anak ketika apa namanya setelah lahir disusui. Dan tahu ya, kita ketahui bahwa yang namanya menyusui anak, kadang seorang wanita dengan sesibuk apapun, kadang dia lupa akan kondisi fisiknya dan seterusnya. Ketika anaknya sudah menangis merangis minta menyusui, mau gak mau dia harus tidur di sampingnya menyusui. Allah SWT rahim, sangat penyayang, dan memberikan kesempatan pada mereka anak tersebut istirahat dan melakukan hal semacam itu. Begitu pula tidak boleh dijimai bagi laki-lakinya ketika datang masa tersebut atas hikmah Allah SWT dan hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian terkait dengan permasalahan ada istihadah, maka tidak mengambil hukum-hukum sebelumnya darah haid, tetap dia mengerjakan salat dan seterusnya. Adapun kondisi wanita yang terkena istihadah, dia memiliki beberapa kondisi. Awalan yang pertama, antarida ila ayyam antarudda ila ayyam adatiha in kana laha ada ma'lumah. Kalau dia memiliki yaitu masa tempo, yaitu rutin datang bulannya, dia diteni, dia tandai tiap bulan 4 hari atau biasanya di akhir bulan dan seterusnya, maka ketika dia terkena istihadah, maka dia gunakan waktu tempo tersebut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, da'i salata qadral ayyami allati kunti tahidhina fihi, tinggalkanlah salat semasa hari-hari yang engkau biasa haid padanya. Itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kedua pada hadis Ummu Habibah, umkuthi qadra ma kana tahbisuki haidatuki thumma ihtasili wa shalli, dalam riwayat Muslim, tahanlah engkau selama masa haidmu itu menahanmu, kemudian setelah itu kalau sudah suci maka mandilah dan sholatlah. Ada pun darah istihadah tidak dihitung. Kita lanjut sejenak setelah adzan insyaallah. Kita khusus adzan dulu. Saya tadi disebutkan beberapa kondisi wanita yang istihadah, dan bahwasanya dibedakan hukum-hukum antara darah istihadah dan darah haid. Nah, apabila seorang wanita itu memiliki adat kebiasaan dan dia juga memiliki tamyiz, bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, dan bercocokkan, bersesuaian, maka selesai permasalahan. Dia bisa membedakan ini sifat darah haidnya, coklat kehitaman, berbau, dan seterusnya pekat, sementara yang satunya darah segar, merah, dan dia bisa membedakan, maka selesai permasalahan. Namun ternyata apabila ada perbedaan di masa-masa istihadahnya, ya, dia keluar datang, yaitu datang bulan, terlihat sifat darah-darah haidnya dengan jelas, tapi di luar waktu tempo kebiasaannya. Biasanya dia 4 hari di akhir bulan, kok ini di tengah bulan dan seminggu misalnya. Tapi terlihat tamyiz, bisa membedakan ini sifatnya darah haid. Maka apa yang dilakukan, apakah dia dahulukan mengikuti adat kebiasaannya atau tamyiz? Abu Hanifah dan Tala dan Tajika Syekhul Islam Taimiyah menganggap kembali kepada adat ayat kebiasaan rutin dia dengan zahir hadis yang tadi disebut, da'i salat qadral ayyam, tinggalkan salat selama masa engkau haid seperti biasa. Baik. Dari pendapat yang kedua, Imam Syafi'i bersamanya menganggap kembalinya kepada tamyiz. Sallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat. Kenapa? Dikarenakan yang tadi adalah ketika memang seorang wanita memiliki adat kebiasaan dan tidak berubah. Dan sangat mungkin seorang dengan bertambahnya usia, bertambah lemahnya kondisi dan seterusnya, bahkan sampai pun tidak haid sama sekali, menopause. Yang dulunya seminggu, kemudian hanya 4 hari, kadang 3 hari, hingga akhirnya sampai menopause sama sekali. Bisa berubah, berganti. Maka mengamalkan dengan tamyiz, ketika dia bisa membedakan hal tersebut, maka itu lebih kuat. Sebagian berdalil dengan hadis inna damul haid damul aswad yu'raf, darah haid adalah darah yang hitam dan dikenali. Meskipun ada kalam kritikan yang terlalu lama hadis tentang riwayat ini, itu ada Abu Dawud. Namun demikian, ini diantara perkara-perkara yang berkait dengan hal tersebut. Dan di dalam hadis yang kedua, yaitu hadisnya Aisyah tentang Ummu Habibah, dan Ummu Habibah ini masyhur dengan kunyahnya Ummu Habibah binti Jahsy, dikenal dengan kunyahnya Ummu Habibah begitu, dan namanya diperselisihkan, ada yang bilang fulana khilaf, namun dikenal dengan kunyahnya. Dia ini diantara sejumlah sahabat yang mengalami istihadah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Banatu Jahsy, sahabat Jahsy, atau disebut Banatu Jahsy, afwan. 3 putrinya semuanya mengalami istihadah: Hamnah, Zainab dan Ummu Habibah. Dan Zainab ini istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahsy, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini iparnya Ummu Habibah, dan bukan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, putrinya Abu Sufyan yang menjadi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan, tapi Ummu Habibah binti Jahsy. Mereka ini istihadah, dan sudah disebutkan oleh Ibn Abdul Barr, ketiga-tiganya. Dan ini diantaranya mereka menanyakan tentang permasalahan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Ummu Habibah di sini. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi. Lalu apa hukumnya tentang mandi bagi wanita yang istihadah setiap kali hendak salat? Jumhur ulama tentang berpandangan dia tidak wajib yang demikian. Dia cukup mencuci dan dia berwudu dan sholat. Adapun mandinya jumhur ulama Allah Ta'ala tidak mewajibkan hal tersebut. Tetapi itulah ijtihad dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, sehingga beliau mandi tiap kali tidak sholat. Memang dilakukan oleh sahabat Ummu Habibah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijtihad minha, ijtihad dari beliau tentang hal yang demikian. Artinya diperintahkan untuk mandi kalau sudah selesai darah haid kemudian sholat. Tapi bukan maknanya mandi setiap kali mau sholat. Tetapi ini ijtihadnya dari Ummu Habibah tentang hal tersebut. Allah Ta'ala alam suhab, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadith, dua hadith ini. Insya Allah ada yang lainnya tersisa, kita lanjut di kesempatan lain. Ya Rasulullah, nasallahu ya taqabbal minna wa minkum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.